wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala, والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لاصفت صحيح اشتهرت. Ini bagian yang kedua dari pembagian ilmu hadis, yaitu tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Di sini beliau definisikan, wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan al hasan adalah yang ma'ruf jalan-jalannya. Wa ghadat, gadat di sini bermakna sarat. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan rawi-rawinya, yaitu rawi-rawi hadith hasan, ia tidaklah seperti rawi-rawi sahih dalam sisi syuhranya, terkenalnya. Kita lihat dari definisi yang disebutkan oleh Al-Nazim Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala, kelihatannya beliau ambil dari definisi yang disebut oleh Al-Khattabi. Sebab yang masyhur di dalam definisi hadith hasan, ada definisi Al-Khattabi dan ada definisi Imam At-Tirmidzi. Definisi Al-Khattabi, hadith hasan itu adalah hadith, kata beliau, ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Apa yang diketahui makhrajnya dan masyhur rawi-rawinya. Diketahui makhrajnya dalam ucapan Al-Khattabi itu ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diketahui makhrajnya maknanya diketahui madarus sanad, perputaran sanadnya. Diketahui perputaran sanadnya. Kalau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, semuanya meriwayatkan satu hadis yang sama, berjumpanya di Syu'bah dari Qatadah dari Anas misalnya, maka Syu'bah di sini dikatakan apa? Madarus sanad, makhrajul hadis, perputaran hadis. Ini penafsiran yang pertama dari makhraj. Penafsiran yang kedua, ada mengatakan makhraj yaitu bermakna ma'ruf, diketahui jalannya ini dari mana. Apakah hadithnya ini hadithnya orang Kufah atau orang Mesir atau orang Basrah atau hadith dari Mekah, orang Mekah, orang Madinah, Naisabur dan yang semisal dengannya. Dan kelihatannya Al-Baikuni mengambil dari penafsiran yang kedua. Karena itu beliau katakan, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dan al-hasan itu adalah hadis yang ma'ruf jalan-jalannya. Ini kalimat ma'ruf jalan-jalannya, yaitu masuk ke dalam penafsiran yang kedua, diketahui dari mana asalnya, negeri mana yang meriwayatkannya. Waqadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat, dan rawi-rawinya itu tidak sama dengan syuhranya, masyhurnya rawi sahih. Atau kita artikan waqadat rijaluhu la ka sahih, rawi-rawinya tidak sama dengan rawi as-sahih. Ishtaharat, jalan-jalan itu juga adalah jalan yang masyhur. Baik, dari definisi Al-Khattabi, sebagian para ulama mengkritik. Kalau yang diinginkan dari definisinya bahwa rawi-rawinya terkenal, maka di antara rawi hasan ada juga yang terkenal seperti rawi sahih. Kalau begitu, apa perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih? Ini tidak begitu jelas dalam definisi ini. Ala kulli hal, pembahasan tentang hadis hasan ini termasuk pembahasan yang rumit. Dan dari definisi Al-Khattabi dan definisi At-Tirmidzi ada munaqasyat, ada pembahasan-pembahasan di belakangnya yang meluas. Dan sebagian para ulama kadang mengungkapkan beratnya untuk memberikan satu kaidah tertentu tentang hadis hasan. Karena itu kata Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Muqidah, kata beliau, la tatma, kamu jangan tama untuk mendapatkan kaidah, sebuah kaidah, tandariju kullal ahadith al-hisan fiha atau tahtaha. Kamu jangan merasa tama, merasa sangat bersemangat untuk dapat satu kaidah yang dari kaidah ini seluruh hadith-hadith hasan masuk di dalamnya. Kata Imam Adz-Dzahabi, ana ala iyasin min dalika, saya putus asa untuk hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau menganggap hal ini adalah perkara yang sangat rumit. Semisal dengan ucapan Imam Adz-Dzahabi, ucapan At-Tibi di dalam Al-Khulasah. Namun hadith hasan di dalam penggunaan para ulama itu nampak dan bisa diuraikan dan bisa dibedakan. Yang kesimpulannya, hadith hasan itu terbagi dua. Ada hasan lidatihi dan ada hasan ligairihi. Hasan lidatihi artinya dia hasan pada dirinya sendiri. Maksudnya, kalau kita melihat sebuah hadis dan dari tinjauan sanadnya dia dihukumi sebagai hadis hasan, ini dia dikatakan sebagai hadis hasan lidatihi. Kalau hadis hasan ligairihi, ini adalah hadis yang lemah asalnya. Dia lemah, namun dia punya dukungan dari jalan yang lain. Akhirnya hadis ini naik derajatnya menjadi hadis hasan, diterima juga. Ya, hasannya di sini bukan pada dirinya sendiri. Dia menjadi hasan karena bantuan yang lainnya. Karena itu dikatakan hasan ligairihi. Nah, sama dengan as-sahih. Sahih juga terbagi dua. Ada sahih lidatihi dan ada sahih ligairihi. Definisi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu itu adalah definisi hadis sahih lidatihi. Adapun sahih ligairihi itu adalah hadis hasan lidatihi. Kalau dia datang dari beberapa jalan, maka naik derajatnya kepada sahih ligairihi. Dipahami sampai sini? Al-Baiquni memberi definisi dari Ta'rif Al-Khattabi. Dan Al-Khattabi dari definisinya nampak bahwa beliau menginginkan dengan definisi tersebut definisi hadith hasan lidatihi. Itu definisi Al-Khattabi. Kalau Imam At-Tirmidzi definisinya adalah definisi hasan ligairihi. Iya. Jadi dari definisi Al-Khattabi beliau mensyaratkan dua syarat. Ini juga yang nampak dari definisi Al-Baiquni di sini. Syarat yang pertama, jalan-jalan hadis hasan itu harus ma'ruf, dikenal. Syarat yang kedua, rawi-rawinya masyhur. Iya. Jadi syarat yang pertama, sanadnya, makhrajnya dikenal. Ini masuk di dalam perputaran sanad. Dan sebagiannya mengatakan bahwa yang diinginkan dengannya adalah ittisalus sanad, bersambungnya sebuah sanad. Jadi kalau sanadnya bersambung, ini adalah salah satu syarat dari syurut diterimanya sebuah hadis. Jadi sudah ada syarat di sini, ittisalus sanad dari kalimat al-ma'rufu turqan. Kalau syuhra rawinya tidak sampai ke syuhra rawi sahih, rawinya rawi yang masyhur, ya, maka asal kalimat masyhur dalam penggunaan ilmu mustalah, syuhra itu adalah syuhra untuk tingkatan rawi-rawi yang hasan haditsnya. Itu diambil kaidah. Jadi kalau dikatakan rawi ini masyhur, itu di tingkatannya rawi hadits hasan. Dipahami? Memang rawi as-sahih juga masyhur dia. Tapi asal penggunaan kalimat syuhrah itu adalah syuhrah di bawah tingkatan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang sahih, di derajat sahih. Iya. Jadi kalau disimpulkan dari definisi ini, kita akan menguraikan panjang nanti tentang definisi Al-Khattabi. Dan ini agak rumit. Bagusnya di pembahasannya di kitab yang lain, bukan di muqaddimah pendahuluan, buku pendahuluan seperti Mamdhum Al-Baiquni ini. Yang jelas di sini kita akan berikan definisi yang terbaik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan tentang hadis sahih dengan definisi yang telah kita sebutkan kemarin. Namun beliau katakan kalau rawi sahih itu tamud dhabt, dhabtnya sempurna. Perbedaannya di situ saja. Kalau hadis hasan rawinya itu adalah khafifud dhabt, khafif al-dhabt. Apa artinya khafif al-dhabt? Artinya dhabtnya tidak begitu kuat. Karena dia tidak begitu kuat, makanya diberi di tingkatan hasan. Antum lihat di halaman 23. Di situ diberi definisi hasan. Dikatakan hasan itu adalah hadith, huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mithlihi min ghairi shududin wala illa. Katanya hadith hasan itu adalah hadith yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil. Sudah ya, adalah tetap ada. Perbedaannya di sini apa? Alladhi khaffa dhabtuhu, yang bobotnya itu ringan. An mitlihi, dari yang semisal dengannya. Min ghairi syudurin wala illa, tanpa ada syad dan tanpa ada illa. Telah kita uraikan kemarin bahwa kalimat wala illa bagusnya dikatakan apa? Wala mu'allal. Namun dari definisi yang disebut di sini, ini juga terkesan menggambarkan hasan suatu penggambaran yang tidak diterima oleh ulama. Dari sisi mana? Perhatikan ya. Mana spiralnya? Ya. Jadi dikatakan hasan itu sanadnya bersambung dengan rawi yang disifatkan dengan dua sifat ini. Al-adala dan khafif ad-dhabt. Dikatakan an mithlihi, dari yang semisal dengannya. Kalau semisal dengannya berarti di bawahnya juga harus adil juga, khafif ad-dhabt juga. Kan begitu? Terus an mithlihi. Kan itu artinya ya. Jadi keharusan dari definisi setiap rawinya harus rawi yang hasanul hadis. Dan ini adalah definisi yang tidak diterima. Dipahami? Cukup rawi hadis dikatakan hadis hasan kalau dari seluruh sanadnya ada satu misalnya hasanul hadis, maka cukup dikatakan hadisnya hasan. Misalnya ada 5 sanad dalam atau ada 5 rawi. Fiqah meriwayatkan dari fiqah. Kemudian meriwayatkan dari saduq misalnya. Meriwayatkan dari fiqah. Meriwayatkan dari fiqah. Dari sahabat. Ya. Jadi rawi fiqah, meriwayatkan dari fiqah, dari saduq, dari fiqah, dari sahabat. Ini namanya apa? Hasan atau bukan? Ini hasan di kalangan para ulama. Walaupun cuma satu yang saduq. Saduq ini kan di tingkatan hasan. Ini saduq, tingkatannya di mana? Haditsnya hasan, hadithuhu hasanun. Saduq. Jadi dari definisi dikatakan rawinya khafifud dhabt dan semisal dengannya. Kalau semisal dengannya ini hasan, ini juga harus hasan, ini juga harus hasan, ini juga harus hasan, kan begitu? Iya. Maka definisi ini saya kira terlalu panjang dan kurang tepat. Ya. Al-Hafiz memberi definisi yang lumayan bagus di dalam Nukbatul Fikr. Kata beliau, fa in khaffa ad-dhabt fa huwa al-hasan li dhatihi. Ya. Kalau saya definisikan dengan lengkap, saya katakan begini. Definisi hasan adalah huwa kas sahih, dia seperti hadis yang sahih. Illa anna fihi man khaffa dhabtuhu, akan tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang dhabtnya ringan. Kalimat man di situ ini mungkin satu orang dan mungkin dua orang, ya mungkin juga semuanya, ya kan? Ini lebih terjaga. Ini hasan lidatihi definisinya. Kalau hasan li gairihi itu ada rawi yang lemah di dalamnya. Dan kelemahan itu kadang dari sisi adala dan kadang dari sisi ad-dhabt. Sebagaimana ya kan kita terangkan. Maka kapan ada mutaba'ah, maka hadis tersebut adalah hadis yang dikatakan sebagai hadis hasan. Baik, saya kasih contoh sekarang. Adapun contoh hadis hasan li dhatihi, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sengaja ya saya enggak ambil contoh yang disebut dalam buku sini. Saya lihat contohnya terlalu rumit. Hadith hasan sangat banyak. Kenapa ngambil contoh sesuatu yang kelihatannya rumit dan rawinya diperselisihkan? Kita ambil yang jelas. Imam Ahmad berkata, haddatsana Wahb bin Jarir. Lengkapnya Wahb bin Jarir bin Hazim. Qala haddatsani abi, beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku, Jarir bin Hazim. Qala sami'tu Asiman yuhadditsu an Zirrin an Ibn Mas'ud. Ia berkata saya mendengar Asim. Asim adalah Asim ibn Abi Nujud. Asim bin Bahdala. Dia bercerita dari Zir. Zir adalah Zir bin Hubaysh. An Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Perhatikan ya, kalau kita buat silsilah, Ahmad meriwayatkan dari Wahab bin Jarir, Wahab meriwayatkan dari Jarir, dari Asim, dari Zir, dari Ibn Mas'ud. Sekarang kita ingin periksa hadits ini, apa hukumnya? Sekarang kita periksa dulu apakah sanadnya bersambung atau tidak. Wahab bin Jarir salah seorang guru Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mengambil hadith langsung darinya. Berarti Imam Ahmad mendengar dari Wahab. Wahab juga mendengar dari ayahnya. Jarir bin Hazim mendengar dari Asim bin Abi Nujud. Dan dia sendiri berkata di situ, sami'tu, saya mendengar Asim. Dan Jarir berkata, haddathani, menceritakan kepadaku. Dari Zir. Asim dikenal banyak riwayat dari Zir bin Hubaysh. Zir bin Hubaysh, beliau ini tabi'i, thiqah, muhadram. Apa artinya muhadram? Dia hidup sebenarnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Yang seperti ini kalau dihidup di masanya Nabi, tidak berjumpa, kemudian dia masuk Islam, itu dinamakan muhadram. Dia bukan sahabat terhitung. Terhitung tabi'i, di tingkatan yang paling tinggi. Zir ini beliau termasuk murid terdekatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi syarat yang pertama bersambung sanadnya. Kita lihat bersambung atau tidak. Bersambung. Sekarang kita periksa adalatul ruwah dan dhabt rawinya. Saya berikan ini kalimat-kalimat ringkas. Wahab bin Jarir thiqah. Kemarin saya katakan apa? Kalau seorang rawi dikatakan thiqah, berarti dia adil dan dhabit. Itu sudah tercakup di dalamnya. Semuanya rawinya thiqah kecuali Asim bin Abi Nujud. Dia ini saduq. Hasan haditsnya. Kalau begitu hadits ini dihukumi sebagai hadits apa? Hasan lidatihi. Kenapa dikatakan hasan lidatihi? Sebab dengan sanad ini saja satu cukup dikatakan dia sebagai hadits hasan. Andai kata datang sebuah hadits lain, matannya sama, dengan kedudukan yang sama, hasan juga sanadnya, maka hadits ini bisa naik ke derajat apa? Sahih li ghairihi. Ya, itu ringkasnya ya. Cuman ilmu hadis itu bukan ilmu matematika. 1 tambah 1 2. Iya. Tapi dia menentukan hukum itu berdasarkan tajribah, kaidah, dan melihat indikasi-indikasi, melakukan dirasah, mempelajari sebuah sanad. Dalam ilmu hadis 1 tambah 1 kadang 1 jumlahnya. Dan kadang 1 tambah 1 0. Tidak punya kaidah tetap. Yang jelas kalau misalnya ada seperti itu, ada hadis hasan yang lain juga, sanadnya sama dengan matan yang sama, maka kita katakan hadisnya adalah hadis apa tadi? Sahih li ghairihi. Sekarang kita lihat ke hadis, contoh hadis hasan li ghairihi. Kita katakan dia asalnya adalah ada rawi yang lemah. Tapi kelemahannya adalah kelemahan yang bisa mendapat dukungan. Maka antum harus tahu bahwa kelemahan dalam ilmu hadis itu ada dua. Kelemahan yang bisa mendapat dukungan atau bisa dikuatkan, dan ada kelemahan yang tidak bisa mendapat dukungan dan tidak bisa dikuatkan. Adanya sama dengan tidak adanya. Nah, yang bisa naik ke derajat hadis hasan li ghairihi itu kalau kelemahannya bisa mendapat dukungan. Kita ambil contoh di sini hadis Umar bin Khattab yang masyhur. Yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam tambahan penyempurna dari Arba'in Nawawiyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah. Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong kantongnya, perutnya, dan kembali dalam keadaan sudah penuh. Nah, ini hadis kita bawakan di sini dua sanad. Yang pertama dari jalan Imam Ahmad, itu di atas ada nomornya. Perhatikan kalau dalam takhrij disebut nama Imam Ahmad musnad kemudian diberi nomor, itu berarti kecetakan Ahmad Syakir. Sebab musnad itu ada dua cetakan. Ada cetakan dulu. Cetakan dulu itu cetakan 6 jilid. Ini asal penggunaan dalam musnad. Kalau dia pakai nomor, itu berarti kecetakan Ahmad Syakir. Diperhatikan ya, orang-orang yang berkecimpung dalam takhrij itu punya istilah-istilah tersendiri. Karena itu kalau sudah disebut nomor sekian dan sekian, orang yang tahu takhrij sudah tahu di mana dia akan cari. Tidak perlu diberitahu cetakan ini dicetak di sini, tahun cetakannya. Tidak perlu diberitahu. Dipahami? Ya. Dan kita bawakan juga dari jalan yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada jilid dan halamannya. Sunan Ibnu Majah cetakan Mu'tamadah, dipakai oleh para ulama ahli takhrij, itu cetakan yang dua jilid. Saya enggak ingat apakah kita punya di perpustakaan atau tidak. Yang saya ingat sekarang kita punya cetakan 4 jilid. Nah, di cetakan 4 jilid itu, kalau antum mau cari nomor itu, jangan lihat di nomor halaman yang di bawah, tapi lihat nomor halaman yang di samping. Cetakan 4 jilid harus memberi nomor halaman di samping, sebab halaman yang di samping itu yang menjadi rujukan. Karena itu ketika dia bikin cetakan baru, dia harus membuatkan nomor supaya orang jangan sampai tidak membeli cetakannya karena nomornya tidak sesuai dengan rujukan kebanyakan para ulama. Dipaham ini? Ala kulli hal, hadis ini kita lihat makhrajul hadis, perputaran sanadnya di mana? Abdullah bin Hubairah. Nah, begini kalau antum ingin memudahkan mempelajari sebuah sanad, dikumpul semua, dapat rawi-rawinya, antum lihat dulu perputarannya di mana. Dari perputaran tersebut baru turun ke bawah. diperiksa dulu dari perputaran, apakah semua rawinya kuat? Nah, di perputarannya rawi-rawinya bagus, bisa diterima. Kalau di perputaran sanadnya ada rawi yang lemah, sudah cukup di situ saja kita hukumin, tidak perlu lagi cari yang dibawa. Sebab di perputarannya sudah lemah, untuk apa periksa yang dibawa? Ya, kecuali kalau ingin mendetailkan. Tapi dari jadi perputaran sanad, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Meriwayatkan dari Umar bin Khattab Abu Tamim Al-Jaisyani dan dari Abu Tamim Abdullah bin Hubairah. Nah, di sini bercabang. Dari sanad Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Abdullah bin Hubairah adalah Bakr ibn Amr. Kurang waw di situ ya. Bakr bin Amr. Tambah dulu. Bakr bin Amr. Yang meriwayatkan dari Bakr bin Amr adalah Haywah ibn Syuraih. Dan yang meriwayatkan dari Haywah adalah Abu Abdurrahman. Imam Ahmad di sini berkata, "Haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Haywah qala akhbarani Bakr bin Amr annahu sami'a Abdullah ibn Khubairah yaqulu annahu sami'a Abu Tamim al-Jaisyani yaqulu sami'a Umar ibn al-Khattab yaqul." Jadi semuanya dengan lafaz mendengar ittisal. Abu Abdurrahman di sanad Imam Ahmad namanya Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Nah, ternyata Bakr bin Amr ini dhaif, lemah haditsnya. Jadi kalau kita lihat di sanad Imam Ahmad saja hukumnya apa? Lemah. Nah, sekarang kita lihat di sanad lain, sanadnya Ibnu Majah. Ternyata di sanad Ibnu Majah juga ada dari jalan yang meriwayatkan dari Abdullah bin Khubairah adalah Ibnu Lahiyah. Jadi Ibnu Majah berkata, kata Ibnu Majah, qala haddatsana Harmala Ibnu Yahya, qala haddatsana Abdullah bin Wahab, qala akhbarani Ibnu Lahiyah an Ibnu Khubairah dan seterusnya. Jadi Ibnu Majah berkata menceritakan kepada kami Harmala bin Yahya, thiqah beliau. Dari Abdullah bin Wahab juga thiqah. Ibnu Wahab berkata akhbarani Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini rawi yang masyhur, dhaif, lemah. Walaupun ada perselisihan apakah riwayat Abdullah darinya dihitung atau tidak. Ya, sebab ada istilahnya Ibnu Lahiyah kalau meriwayatkan darinya Al-Abadilah maka diterima riwayatnya. Abadilah yaitu beberapa orang nama Abdullah yang bernama dengan nama Abdullah. Abdullah Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Ya. Nah, Abdullah ibn al-Mubarak dan lain-lainnya. Baik, selesai sampai sini. Nah, ternyata di sanad Ibnu Majah, Ibnu Lahiyah ini juga dhaif. Nah, sekarang kita sudah punya dua orang rawi yang lemah. Sekarang kita lihat kelemahannya. Kelemahan Bakr bin Amr dan kelemahan Abdullah ibn Lahiyah, apakah kelemahannya kelemahan yang tidak bisa dikuatkan? Ternyata dari proses pemeriksaan dirasah kelemahannya kelemahannya bisa dikuatkan. Kalau begitu haditsnya bisa dikatakan sebagai hadits hasan li ghairihi. Dipahami sampai sini? Ya. Jelas ini? Baik. Selesai pembahasan kita tentang hadits hasan. Berkata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aksaman katsur." Di situ fahwa bacanya, hanya disukun. Sama dengan wahwa disukun. Itu salah satu qiraah, salah satu lugah dalam bahasa Arab. Ya kelihatannya disukun karena qafiyahnya seperti itu. Kata beliau, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur, dan setiap hadith apa saja an rutbatil husni qasur yang kurang dari derajat hasan. Qasur artinya kurang, tidak sampai. Ya, kalau saya artikan bebas, wa kullu ma qasara an rutbatil husn. Begitu asal katanya. Jadi kalau diartikan, dan setiap hadis yang kurang dari derajat hasan, maka itu namanya adalah hadis ad-dha'if. Fahuwa ad-dha'ifu. Fahuwa ad-dha'ifu. Itulah hadis yang dha'if, hadis yang lemah. Wa huwa aqsaman kathur. Dan hadis dha'if ini bagian-bagiannya adalah banyak. Aqsamnya banyak. Nah, di sini ada dua masalah yang butuh kita jelaskan. Masalah yang pertama adalah definisi hadis dhaif. Hadis dhaif, kalau menurut definisi Al-Baiquni, ini yang disebut di sini di halaman 25. Huwal hadii huwal ladzi lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syuruti. Dia adalah hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat hadis hasan karena hilang salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Ya, cuman definisi ini sebagian para ulama mengkritik. Kalau yang dikatakan tidak terkumpul padanya kriteria hadis hasan, berarti tidak dikeluarkan hadis yang tidak terkumpul padanya kriteria hadis sahih. Jadi hadis sahih juga dianggap dhaif dong kalau begitu. Ya. Cuman dijawab lagi. Ya. Kalau dikatakan hadis hasan tidak terkumpul padanya hadis hasan, dihukumnya dhaif, maka sahih lebih-lebih lagi. Ya. Ini jawabannya. Ala kulli hal, kalau ingin keluar dari kritikan, ya, kita berikan definisi yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, definisi yang paling bagus dalam tentang hadis dhaif. Itu adalah hadis huwa alladhi lam tajtami' fihi sifatul qabul. Dia adalah hadis yang tidak berkumpul di dalamnya sifat-sifat kriteria hadis yang makbul, hadis yang diterima. Kalau hadis diterima masuk dalamnya hadis apa? Sahih dan hasan. Kalau begitu semuanya tercakup. Iya. Kalau kita berkata hadis yang makbul, diterima, berarti masuk di dalamnya hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih ada berapa syarat? Ada 5 syarat. Hadis sahih ada 5 syarat. Ya. Kalau ingin kita kumpul semua dalam satu definisi, maka kita katakan hadis yang makbul, hadis yang diterima, sifatul qabul ada berapa? Totalnya semua ada 6. Satu, bersambung sanadnya. Yang kedua, adalatul ruwah. Yang ketiga, dhabtur ruwah. Yang keempat, kelemahan yang ada mutaba'ahnya. Ini tambahan untuk hadis hasan digeri. Yang kelima, tidak syad. Yang keenam, tidak mu'al. Jadi 6 sifat dari sifat qabul. Sekarang selesai ya definisi dhaif. Jadi kalau kita lihat definisi dhaif ini, akan masuk di dalamnya pembagian-pembagian yang sangat banyak. Masuk dalam dhaif hadith matruk, hadith maudhu, kemudian hadith muttarib, kemudian hadith syad, dan lain-lainnya dari pembagian-pembagian hadith lumah, hadith munqati, hadith mu'allak, hadith mu'dal, dan seterusnya. Nah, di sini pembahasan yang kedua kita lihat dari ucapan Al-Baiquni. Kata beliau, wahwa aqsaman kathur. Dan hadith lemah ini kisimnya sangat banyak, bagian-bagiannya banyak. Dari sisi mana banyaknya? Dari sisi mana banyaknya? Kita lihat syarat hadith sifatul qabul. Ada berapa sifatul qabul? Semuanya ada 6. Kita katakan sifatul qabul sebab ini mencakup sahih dan hasan. Semuanya ada 6. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat kisim saja, mulai dari ittisalus sanad. Kalau tidak terkumpul ittisalus sanad, ini terhitung satu kisim. Kan begitu? Hilang syarat yang kedua, terhitung kisim yang kedua. Hilang syarat yang ketiga, terhitung kisim yang ketiga. Hilang syarat yang keempat. Ini sampai 6 sudah berapa kisim? 6. Syarat yang pertama dan kedua hilang sekaligus. 7. Yang pertama dan tiga hilang sekaligus. Berapa? 8. Yang pertama dan keempat hilang sekaligus. 9. Kan begitu? Terus, kalau dihitung pakai akal-akalan dengan cara ini tadi, nanti jumlahnya hadith da'if itu bisa 129. Dipahami? Tapi kalau dihitung dari jumlah mungkin adanya 81. Maksudnya dari ditinjau dari praktek kenyataan. Dipahami ini? Jadi hadits lemah itu banyak bagiannya. Kalau tidak bersambung sanadnya, nah itu banyak. Akan datang pembahasan al-mu'dal. Mu'dal itu hilang. Digugurkan dua rawi oleh seorang pengarang, gurunya dan guru-gurunya ke atas digugurkan. Ini tidak bersambung. Berarti itu namanya mu'allak tadi ya. Kalau mu'dal digugurkan dua rawi, dimanapun letak gugurnya. Nah ini lemah yang lain. Dalam ittisal saja banyak bagian bentuk tidak bersambungnya. Dipahami? Karena itu hadits lemah sangat banyak sekali bagiannya. Sangat banyak bagiannya. Yang jelas seluruh pembagian ilmu hadits tidak keluar dari tiga bagian itu tadi yang kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu hadits sahih, hadits hasan, dan hadits dhaif. Paham sampai sini ya? Baik, kita pindah ke bait berikutnya. Kita lihat contoh hadits dhaif dulu di halaman 25. Dikatakan misaluhu, contohnya, ma rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Ini hadith perputaran sanadnya, dia dari jalan Darraj Ibn Sam'an, meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Itu perputaran sanadnya. Nah, di sini dikomentari oleh penulis syarih bahwa hadith ini lemah karena ada rawi yang namanya Darraj. Imam Adz-Dzahabi berkata, Darraj katsirul manakir. Darraj itu banyak manakirnya, hadith-hadith mungkarnya. Perlu diketahui bahwa penukilan dari Imam Adz-Dzahabi itu bukan suatu hal yang merupakan sandaran terhadap beliau, tapi dinukil dari Imam Adz-Dzahabi sebab Imam Adz-Dzahabi itu menyimpulkan ucapan para a'immah di dalam masalah. Imam Adz-Dzahabi kalau tidak ada nas dari imam sebelumnya, beliau tidak menghukumi seorang rawi. Ya. Kecuali kalau rawi tersebut bisa nampak bil musabarah, kelihatan mungkar-mungkarnya, ya. Mungkin saja bisa dihukumi riwayat-riwayatnya. Namun ini suatu hal yang sulit sekali. Imam Ahmad berkata, hadith ahadithuhu manakir, hadith-hadithnya mungkar. Ingat ya, penggunaan Imam Ahmad manakir kadang mungkar bermana gharib dalam sebagian penggunaan Imam Ahmad. Cuma mungkar yang diinginkan di sini mungkar bermana hadith yang lemah. Dan ini ada pembahasannya khusus dalam jarh wa ta'dil, memahami kalimat-kalimat jarah para a'immah. Iya. Misalnya mungkar saja, kalimat mungkar itu banyak maknanya. Penggunaannya juga beraneka ragam. Nah, di sini letak kedetailannya ilmu hadith. Baik, jadi hadith ini adalah hadith yang lemah. Itu contohnya. Nah, kelemahannya dari sisi mana? Karena ada rawinya yang babatnya tidak benar. Yaitu siapa? Darraj, dan dia tidak ada pendukungnya. Di sisi lain, Darraj ini kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, itu riwayatnya dihitung sebagai riwayat yang mungkar. Dia memang lemah asalnya, tapi kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, lebih lemah lagi riwayatnya. Karena itu hadits ini tidak bisa mendapat dukungan. Dan tu ingat silsilah sanad ini, Darraj dari Abu Haytham, sangat banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis itu dari jalan ini. Ya, termasuk salah satu hadis yang masyhur di kalangan orang sufi. Ya, ini yang banyak dipakai oleh orang tarekat. Udzkurullah hatta yiqal innaka majnun. Ya, ingatlah Allah sampai kamu dikatakan sebagai orang gila. Ya, karena itu dia zikir joget sana sini, ya, jungkir balik, ya, miring dan seterusnya. Ya, semuanya berdasarkan hadis itu supaya dikatakan seakan-akan dia seperti orang gila. Ya. Dan memang gila betul lah. Baik. Selesai ya tentang hadis lemah. Kemudian kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u." Kata beliau, apa yang disandarkan kepada nabi itu adalah hadis yang marfu'. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i itu adalah hadis yang maqtu'. Hadis maqtu'. Nah, di sini beliau membawakan beberapa pembagian hadis. Pembagian ini dari pembahasan sanad. Sebenarnya ada tiga di sini, tiga kalimat yang harus diingat. Hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Tentang mauquf akan datang penyebutannya oleh Al-Baikuni, walaupun dipisah ya dengan beberapa bait, namun akan datang penyebutannya. Kalau hadis marfu' seperti yang dikatakan di sini definisinya, apa yang disandarkan kepada nabi. Ini definisi yang paling ringkas sudah dan paling mencakup seluruh apa yang terkandung dalam definisi hadis marfu'. Apa yang disandarkan kepada nabi itu salah satu dari empat perkara. Kadang yang disandarkan kepada nabi ucapan. Contoh hadis ini misalnya, lo annakum tatawakkalun. Ini ucapan, kalau kita sandarkan kepada nabi, maka hadis ini dihukumi sebagai hadis apa? Hadis marfu', itu hitungannya. Hadis marfu'. Dipahami? Dan kadang yang disandarkan kepada nabi perbuatan. Nabi berbuat sesuatu. Nabi berbuat sesuatu. Maka perbuatannya ini disandarkan kepada nabi itu namanya hadis marfu'. Contohnya seperti hadis Aisyah riwayat Muslim. Yang Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah, beliau ingat Allah pada seluruh keadaannya. Jadi beliau zikir pada seluruh keadaan. Ini perbuatan nabi disandarkan kepada beliau. Perbuatan ini disandarkan kepada beliau, maka ini dikatakan marfu' dari ucapan beliau. Dan kadang dari takrir, penetapan beliau. Ada perbuatan yang terjadi dan nabi menetapkannya, tidak mengingkarinya. Nah, seperti misalnya hadis Jariyah yang masyhur itu, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang budak perempuan yang ingin dibebaskan oleh tuannya. Nabi mengujinya. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawabannya, "Fis sama," di langit. Nabi tanya, "Siapa saya?" Perempuan tersebut menjawab, "Kamu adalah Rasulullah." Maka Nabi berkata, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah perempuan mukminah. Jawabannya tidak dikomentari. Tapi begitu Nabi mengatakan, "Bebaskan dia, dia adalah seorang perempuan mukminah," ini menunjukkan bahwa Nabi membenarkan jawabannya. Itu namanya apa? Takrir. Ya. Ada takrir sifat. Bentuknya pensifatan. Nah, sifat itu ada dua macam. Ada sifat khuluqiyah dan ada sifat khalqiyah. Sifat khuluqiyah akhlak Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik. Manusia yang paling berani. Ini pensifatan. Ya. Kalau akhlaknya atau penciptaan beliau. Misalnya dikatakan rambut Rasulullah itu tidak lurus dan tidak pula geriting. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Ini pensifatan. Dan Rasulullah kalau disalami, beliau dari kulit beliau bau yang sangat harum. Ini pensifatan beliau. Nah, ini kapan disandarkan kepada beliau? Maka itu namanya hadith apa? Marfu'. Jadi kesimpulannya, hadith marfu' itu adalah hadith yang disandarkan, apa yang disandarkan kepada Nabi, maka itu namanya marfu'. Dari apa yang saya uraikan tadi, marfu' itu terbagi empat. Ada marfu' qawli, dan ada marfu' fi'li, ada marfu' takriri, dan ada marfu' wasfi. Ya. Marfu' qawli adalah marfu' dari ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan langsung. Fi'li, Nabi yang berbuat. Saya sudah berikan contoh tadi ya. Takriri, Nabi menetapkan. Wasfi, pensifatan Nabi. Semuanya telah kita contohkan. Jelas sampai sini ya ikhwah? Ya. Tapi perlu diingat, pembahasan marfu' ini hanya pembahasan menyangkut sanad saja. Yaitu dari sisi apa? Maaf, bukan dari pembahasan sanad, dia pembahasan menyangkut matan saja. Hanya dilihat matannya ini siapa yang mengucapkan, disandarkan kemana. Kalau disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah marfu. Tidak dibahas sanad. Ya, kalau ada hadis lemah, hadis palsu bahkan, hadis palsu disandarkan kepada Nabi, maka hadis palsu ini kalau disandarkan kepada Nabi, maka juga dikatakan hadis marfu menurut istilah ini. Tapi sanadnya bagaimana? Itu bukan pembahasan hadis marfu. Membahas sanadnya. Dipahami sampai sini ikhwah? Demikian pula dikatakan di sini wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i itu yang disebut dengan hadis maqtu'. Tabi'i yang diinginkan adalah tabi'i yang diinginkan disebutkan di halaman 27. Huwa man laqiya sahabiyan, dia adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Wa kana mu'minan bin nabi, dan dia beriman kepada nabi duna yarahu, walaupun tidak melihatnya. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislaman. Itu namanya tabi'i. Tapi perlu diketahui, definisi maqtu' bukan pada tabi'i saja. Namun di sini Al-Baiquni hanya mengisyaratkan. Ya. Jadi definisi maqtu' itu perkataan yang disandarkan kepada tabi' dan di bawahnya, ke bawah. Tabi' ke bawah. Kapan disandarkan kepada tabi' ke bawah? Maka itu namanya hadith maqtu'. Dipahami? Marfu' arti asalnya terangkat, maqtu' arti asalnya terputus. Itu arti asal dari sisi bahasa. Namun dari sisi istilah, apa yang kita uraikan tadi. Contoh hadith maqtu'. Ya, maqtu' itu hanya terbagi dua saja. Maqtu' qawli dan fi'li saja. Sebab takrir dan sifah itu tidak dihitung pada selain Nabi SAW dan pada sahabat, hanya dihitung takrirnya saja. Adapun sifah itu tidak. Contoh disebutkan di halaman 28. Contoh maqtu' qawli. Qaulul Hasan Al-Basri fi salati khalfal mubtadi. Ucapan Al-Hasan Al-Basri tentang salat di belakang ahlul bid'ah. Salli wa alaihi bid'atuh. Salatlah kamu dan bid'ahnya ditanggung olehnya. Ini kalau bid'ahnya bid'ah apa ya, ikhwan? Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya, maksudnya salatnya syah di belakangnya. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri itu banyak berjumpa dengan para sahabat. Kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Adapun al-maqtu' al-fi'li adalah ucapan qaul Ibrahim bin Muhammad ibn al-Muntashir. Beliau berkata, kana masruq, adalah masruq. Siapa masruq? Masruq ibn al-Ajda al-Wadi'i, Abu Aisyah kunyanya. Beliau seorang tabi'i. Dikatakan kana masruq yurkhis sitra bainahu wa baina ahli. Adalah masruq dia menurunkan as-sitr, tirai antara dia dan antara keluarganya. Wa yuqbil ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahu. Kemudian dia menghadap salat dan membiarkan ya keluarganya dan dunianya. Dunia mereka. Maksudnya dia tinggalkan menghadap kepada ibadah. Ini perbuatan tabi'i. Ini dikatakan maqtu'. Jelas ini ya? Ya, ini mudah insyaallah. Jadi dihitung ya pembahasan kita sudah lewat as-sahih, al-hasan, ad-dhaif, al-marfu', al-maqtu'. Berikutnya kata al-Baikuni rahimahullahu taala, wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Kata beliau al-musnad adalah al-muttasilul isnadu min, atau bisa dikatakan al-muttasilul isnadi min, dia mudhaf kepada al-muttasil walaupun pakai alif lam tidak apa-apa, dia mudhafkan. Kalau dia dibaca isnadu maka dia sebagai fa'il dari al-ittisal. Jadi musnad itu adalah al-muttasil isnad, sanadnya bersambung. Min rawihi, dari rawi-rawinya, hatta al-mustafa, sampai ke al-mustafa. Siapa al-mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin, dan dia tidak terputus. Ya. Ini mungkin lebih bagus uraiannya kalau kita baca bait berikutnya. Bait berikutnya dikatakan wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wa ma bi sam'i, apa saja yang setiap rawi mendengar, maksudnya mendengar dari siapa? Dari gurunya. Yattasil isnaduhu lil mustafa, bersambung sanadnya sampai ke al mustafa, sampai ke Nabi, maka itu namanya al-muttasil. Nah, ini dua bagian lain dari bagian ilmu hadis. Bagian ilmu hadis yaitu tentang hadis musnad dan hadis muttasil. Apa itu hadis musnad? Apa itu hadis muttasil? Hadis musnad dari definisi yang disebut oleh Al-Baikuni, hadis musnad harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama harus muttasil sanadnya. Syarat yang kedua harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syarat, harus muttasil dan harus marfu kepada Nabi. Marfu sudah kita bahas. Muttasil itu apa? Kita butuh baca bait berikutnya. Kita uraikan dulu tentang ittisal muttasil. Muttasil dikatakan wa ma bi sam'i kulli rawin. Apa yang setiap rawi itu bersambung mendengar dari gurunya, sanadnya bersambung lil mustafa, sampai kepada al mustafa fal muttasil, maka itu namanya al muttasil. Perhatikan di sini ya, dilihat dari definisi yang disebut oleh al Baikuni tentang al muttasil, kelihatannya beliau mensyaratkan al muttasil itu disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama setiap rawi mendengar dari gurunya. Syarat yang kedua harus marfu sampai kepada Nabi. Iya kan? Kan beliau katakan lil mustafa. Dan ini pensyaratan yang kedua, disyaratkan harus marfu, ini pensyaratan yang tidak benar. Atau menyelisihi pendapat yang kuat. Sebab hadis yang muttasil sebagaimana yang disebut di halaman 30, huwa alladhi yattasilu isnadu. Dia adalah hadis yang bersambung sanadnya. Sawa'un akana al-qa'il huwa an-nabi am ghairahu. Apakah yang mengucapkan itu Nabi atau selainnya? Ya. Tadi misalnya ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sa'id bin Mansur meriwayatkannya dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri. Maka ini namanya apa? Muttasil, kalau bersambung sanadnya. Walaupun yang mengucapkannya hanya Al-Hasan Al-Basri. Jadi hadits muttasil itu tidak disyaratkan dia harus marfu. Yang disyaratkan setiap rawi mendengar dari gurunya, itu saja. Jadi kalau dilihat hadits muttasil, hadits muttasil itu mungkin dia marfu, mungkin dia mauquf, dan mungkin dia maqtu. Dipahami? Sebab yang diukur bersambung sanad, dimanapun berhentinya, yang penting sanad bersambung. Imamul Bukhari misalnya meriwayatkan dari Imam Malik, dia bawakan sanadnya ke Imam Malik, bersambung sanadnya. Ini namanya apa? Muttasil. Walaupun sampai ke Imam Malik saja. Contohnya Imam Muslim, dia bawakan sanadnya, menceritakan kepada saya fulan, dari si fulan, dari Yahya bin Abi Katsir. Tiga. Sampai Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'u al-'ilm bi rahatil jism." Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Nah, Imam Muslim di sini meriwayatkan dari Yahya dengan sanad apa? Muttasil, walaupun hanya Yahya bin Abi Katsir yang mengucapkan. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sebuah sanad sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, semua sanadnya bersambung. Ini namanya apa? Muttasil, walaupun hanya ke Abu Hurairah, tidak harus sampai kepada Nabi. Kalau sampai kepada Nabi, ini namanya apa? Marfu. Kalau ittisal, yang penting sanadnya bersambung saja, sampai kepada Nabi atau kepada sahabat atau di bawah sahabat, dia marfu atau mauquf atau maqtu. Dipahami ini? Nah, karena itu ada perbaikan di sini. Ada yang memperbaiki ucapan Al-Baikuni. Nah, ini diistidrak oleh Syekh Abdul Sattar, disebut di halaman 29. Ya, dia perbaiki bait Al-Baikuni, dia katakan, "Ma bi sam'i kulli rawin yattasil, isnaduhu lil muntaha fal muttasil." Jadi diganti, lil Mustafa diganti dengan lil muntaha. Kalau lil Mustafa sampai kepada Nabi. Kalau lil muntaha akhirnya sampai ke akhir. Akhir itu banyak, mungkin kepada Nabi, mungkin kepada sahabat, dan mungkin kepada selain sahabat. Sekarang perbedaan antara muttasil dan al-marfu, al-maqtu. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaannya dari beberapa sisi. Kalau al-muttasil itu pembahasannya adalah pembahasan apa? Dia pembahasannya pembahasan sanad saja. Yang penting sanadnya bersambung. Tidak peduli siapa yang mengucapkan matan. Matannya kemana? Yang penting sanad saja yang bersambung. Kalau al-maqtu, al-marfu ini pembahasan apa? Kita katakan tadi kaitannya pembahasan matan. Kalau al-marfu, kadang sanadnya muttasil, kadang sanadnya tidak muttasil. Demikian pula al-maqtu, kadang sanadnya muttasil, kadang sanadnya tidak muttasil. Al-muttasil, kadang dia marfu, kadang dia mauquf, kadang dia maqtu. Ini hubungannya. Berikutnya kita kembali kepada al-musnad. Kata beliau, wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Lam yabin artinya tidak terputus, tidak berpisah. Musnad adalah yang bersambung sanadnya dari rawinya sampai al-Mustafa, sampai kepada Nabi. Kita katakan bahwa al-musnad di sini dari definisi al-Baikuni harus terpenuhi berapa syarat? Harus terpenuhi dua syarat. Yaitu syarat yang pertama al-ittisal, dia harus muttasil dan harus marfu. Jadi kalau menurut ucapan al-Baikuni, al-musnadu itu la budda yakuna muttasilan wa marfu'an. Dia harus muttasil dan harus marfu. Dipahami sampai sini, ikhwah? Iya. Dan ini definisi yang paling baik berkaitan dengan definisi muttasil. Ini yang dipakai dan disebutkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Ma'rifah Ulumul Hadits. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam An-Nukat, beliau berkata bahwa yang saya cermati dari ucapan ahli hadis dan keadaan mereka menggunakan kalimat musnad, bahwa musnad itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang zahirnya bersambung. Dengan sanad yang zahirnya bersambung. Ini perhatikan definisi al-hafidh, penting ini. Jadi musnad disandarkan kepada Nabi. Kita sudah jelas ya kalau dia harus marfu. Tapi kalimat beliau, sanadnya zahirnya bersambung. Jadi tidak harus dia diketahui bersambung betulan. Zahirnya bersambung. Nah, di sini beliau memasukkan mursalul khafi dan yang terputusnya itu tersembunyi. Seperti kan sebagian sahabat kan mursaliyah, kalau meriwayatkan dari Nabi dan dia tidak mendengar, atau sebagian tabi meriwayatkan dari sahabat dan dia tidak mendengar. Ini mursal. Namun ada juga di buku-buku musnad. Ya. Kenapa ada di buku musnad? Sebab zahir sanadnya bersambung. Makanya dia disebut sebagai hadis musnad dari sisi itu. Dipahami ya ikhwah? Baik. Berikutnya dikatakan di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala, musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'ani al-fata kadaka qad haddathanihi qa'ima au ba'da an haddathani tabassama. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan lain, yaitu pembahasan musalsal. Apa itu hadis musalsal? Musalsal itu secara bahasa yang berantai, bersilsilah, ya, bersambung terus. Berantai, silsilah itu saling berkaitan terus, itu musalsal. Ya, disebutkan di sini definisi di halaman 30. Musalsal adalah huwal hadith alladhi tataba'a rijalu sanadihi. Dia adalah hadith yang rawi-rawi sanadnya itu tatabu', berurut, min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya, ala wasfin qawli, berurut di atas pensifatan ucapan. Kal qasami billahi azza wa jalla, seperti dia bersumpah. Aw halin, atau dia berurut di atas suatu keadaan. Kat tahdithi qa'iman, seperti dia bercerita dalam keadaan berdiri. Aw wasfin fi'li, atau pensifatan fi'il, perbuatan. Kat tabassum ba'da tahdith, seperti dia tersenyum setelah mengucapkan hadis. Ya. Di sini dikasih tiga contoh oleh Al-Baiquni al-Musalsal. Kata beliau, musalsalun kul ma ala wasfin ata. Katakan, dia apa? Dia adalah sesuatu yang datang di atas suatu wasf, suatu pensifatan. Contohnya bagaimana? Mithlu ama wallahi amba'ani al-fata. Seperti ama, ama ini harput tanbih, maknanya ingatlah, demi Allah si fata, si anak muda menceritakan kepadaku. Maksudnya di sini satu wasf. Ya. Jadi seluruh rawinya dari awal sampai akhir semuanya bersumpah. Semuanya bersumpah. Anggaplah misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Kemudian disebutkan hadisnya. Maka Abu Hurairah ketika menceritakan hadis ini kepada muridnya, dia juga berkata demikian, demi Allah, Nabi berkata begini. Terus Nabi berkata demi Allah. Murid Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, juga dia berkata begitu, demi Allah, menceritakan kepada saya Abu Hurairah. Terus bersambung sampai akhir semuanya bersumpah. Maka ini namanya musalsal dengan satu bentuk, suatu keadaan. Apa keadaannya? Bersumpah. Nah, contoh lainnya, kadaka qad haddatsanihi qa'iman, seperti telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Imam Ahmad misalnya berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri. Gurunya berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri. Gurunya juga berkata, menceritakan kepada saya si fulan dan dia dalam keadaan berdiri. Terus begitu sampai kepada Nabi, Nabi berkata dan beliau dalam keadaan berdiri. Dipahami ini? Iya. Contoh lain dikatakan di sini, au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia menceritakan kepadaku dia tersenyum. Ya, misalnya Abu Nuaim berkata, menceritakan kepada saya Ad-Dabari. Setelah itu dia tersenyum. Ya. Ad-Dabari juga berkata, menceritakan kepadaku Abdul Razzaq. Setelah itu dia tersenyum. Terus sampai ke gurunya, sampai ke sahabat. Ya. Sahabat berkata, menceritakan kepadaku Nabi, dan setelah itu beliau tersenyum. Ini semuanya bersambung dengan silsilah tersenyum setelah menceritakan. Dipahami? Ini namanya apa? Musalsal. Ya. Di sini dikasih contoh di halaman 31. Contoh tatbiki. Ini kan yang disebut oleh Al-Baikuni permisalan. Dan sebenarnya ada kalau kita lacak al-musalsalat ada. Ya, di maktabah kita ada beberapa buku berkaitan dengan riwayat-riwayat musalsal. Antum bisa lihat sehingga akan menemukan banyak contoh. Seperti hadis Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Ya Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Usika ya Mu'ad, saya wasiatkan kepadaku, apa kepadamu. La tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Fi duburi kulli sholah, di belakang setiap sholat. Antakula, kamu berkata, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi bagaimana silsilanya? Cara bersilsilanya? Kita lihat di sini. Dari Asy-Syarih. Asy-Syarih berkata, Asy-Syaikh Abul Faid Al-Fadani. Ini Abul Faid Al-Fadani, orang Padang dia. Dia terkenal banyak silsilah sanadnya, tapi dia lama di Mekah. Nah. Dan kebanyakan para ulama ahli hadis di zaman ini, silsilah sanad-sanadnya di bidang hadis melalui jalan Abul Faid ini, termasuk Syekh Mubil, Syekh Hamad Al-Ansari, Syekh Rabi juga. Ada silsilahnya melewati Abul Faid ini. Terkenal beliau. Banyak sanad, ya, silsilah sampai kepada Nabi. Abul Faid ini ketika menyampaikan kepada Syarih, dia katakan, "Inni uhibbuka, sungguhnya saya cinta kepadamu." Lalu dia sampaikan hadis itu. Ya, dia sampaikan. Kemudian dia berkata, "Menceritakan kepada saya Asy-Syuyukh, syekh-syekhku." Disebutkan beberapa nama syekhnya. Amr bin Hamdan, Muhammad bin Abdul Baki Al-Laknawi, dan disebut beberapa. Dan setiap orang dari gurunya berkata, "Inni uhibbuka, saya cinta kepadamu." Ya. Demikian pula dari setiap guru yang menceritakan kepadanya, gurunya lagi berkata, "Haddatsani fulan," dan guru itu berkata, "Inni uhibbuka, saya cinta kepadamu." Terus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata kepada Mu'ad, "Inni la uhibbuka." Dipahami ini ya kawan? Ini contoh musalsal. Tapi di sini ada satu hal yang perlu antum ketahui. Ya. Memang unik musalsal ini. Tapi sangat sedikit sekali hadis musalsal yang sahih. Kebanyakannya lemah. Dipahami? Baik. Selesai ya tentang pembahasan musalsal. Ada pertanyaan sampai sini? Lafaz sami'tu haddatsani atau akhbarani, mana yang lebih kuat? Ini ada pembahasan tersendiri, uraian tersendiri. Ya, kalau tanya mana yang lebih kuat, Nabi bisa langsung diberikan hukum tersendiri. Harus dirinci dulu. Apa yang diinginkan dengan lafaz sami'tu? Apa yang diinginkan dengan lafaz haddatsani? Apa yang diinginkan dari lafaz akhbaran? Kalau dari yang diinginkan diketahui maknanya, baru bisa dikatakan yang mana yang lebih kuat. Kalau hukum umum, sami'tu lebih kuat daripada haddatsani. Haddatsani lebih kuat daripada akhbarani. Itu hukum umum. Naam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.